الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب kita lanjut di kitab Kifayatul Akhyar oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala. Kita masuk dalam pembahasan apa? Muddatul Hayd sekarang. Muddatul Hayd. طيب dikatakan oleh Abu Suja' rahimahullah wa aqallul hayd yawmun wa lailah. Hah? La. Muddatul hamil sekarang, akhwan. Hah? Sayum lah. Muddatul hamil bukan? Aw aqall muddatil hamli sitatu ashhur. Wa aqall muddatil hamli sitatu ashhur. Waktu itu sampai mana Alwi? Alwi, masih ingat gak? Wa qalu tuhri bainal haidatain. Itu udah itu. Hah? Itu udah belum? Oke. Aqallu tuhr. Dikatakan di sini wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawma. Wala hadd li aktsarihi. Dan yang paling di sini aqallu tuhr, paling minimal tuhr suci antara dua haid itu 15 hari paling minimal. Wala hadd li aktsarihi. Dan tiada batasan untuk lebih banyaknya. Karena antara dua haid bisa aja seseorang perempuan haidnya 4 bulan sekali. Baru bulan kelima dia baru haid mungkin. Mungkin penyakit bisa aja. Itu berapa jaraknya itu? Ya lebih dari 15 hari. Bisa 100 hari lebih. Kalau memang ada ya seperti itu. Tapi mungkin. Ihtajjalahu bil istiqra. Maka hujahnya la istiqra. Yaitu meneliti, penelitian lapangan. Waliannahu idha kana aktharu. Jika أكثر الحيض 15 يوما لازم في الطهر ما ذكرنا. Kalau misalnya kebanyakan paling mayoritasnya haid 15 hari, maka sucinya itu paling minimal pasti 15 hari. Pokoknya kalau antum pikirkan seperti itulah ya, kalau karena bulan itu kalau enggak 29 30 ya. Maka kalau paling lamanya haid itu 15 hari, maka pasti paling minimalnya suci 15 hari. Dipikirkan aja maksudnya apa. Wala hadda li aktsari tuhur, tidak ada batasan untuk kebanyakan, untuk paling banyaknya masa suci. Ya. Li'anna minan nisa'i man tahidu fi sanati marrah. Bal huwa fi umriha marrah. Karena di antara perempuan ada yang masa haidnya berapa? Setahun sekali. Bahkan ada yang seumur sekali. Masya Allah. Tapi ini rare, jarang sekali. Wa qawluhu bainal haidatain, antara dua haid. Ihtaraza bihi an at-tuhri al-fasili bainal haid wan nifas. Maka di sini perkataan antara dua haid digunakan untuk membedakan dari masa suci yang memisahkan antara haid dan nifas, yang bisa jadi fa'innahu yajuzu an yakuna aqalla min 15 yawma, yang boleh jadi kurang dari 15 hari. Kama idza ra'atil hamil daman wa qulna bis sahih innal hamil tahid fa waladat ba'dahu mathalan bi 10 ayyam fa inna hadha tuhrun fasil. Contoh misalnya kalau kalau misalnya wanita hamil, misalnya mengalami haid, walaupun umumnya wanita hamil gak ada yang haid. Misal ada kasus wanita hamil lagi hamil nih, dia dapat haid, Dan ini jarang sekali. Dia mengalami haid, ya. Lalu 10 hari kemudian melahirkan. Paham gak, ikhwan? Dia mengalami haid, ya. Selesai haid, ini masa haid, masa hamil nih. Ini di bulan ke-8 atau bulan ke-9. Dia haid, mungkin haidnya anggaplah 5 hari. Selesai 5 hari, ada jeda 10 hari, setelah 10 hari melahirkan. Setelah melahirkan nifas. Paham enggak maksudnya, Ikhwan? Paham, putra? Paham? Jin? Ah, paham. Jadi dia lagi hamil. Hamil tua. Qadarullah haid, dan itu hampir mustahil, hampir mustahil ya. Ini kasus jarang aja. Ya. Maka dia haid 5 hari. Selesai haid. 10 hari kemudian dia lahiran, berarti kan nifas habis itu. Maka dikatakan bahwasanya fa inna hadza tuhrun fasil. Nah, ini baru merupakan 10 hari ini merupakan apa? Merupakan masa suci yang fasil, memisahkan, tapi memisahkan antara haid dan nifas, bukan antara haid dengan haid. Jadi antara haid dengan haid, antara haid dengan haid ada fasil, jeda. Fasil ini minimal 15 hari. Enggak ada kasus 10 hari lama, enggak ada. Kecuali kalau kasus yang tadi hamil, antara haid dengan nifas, jeda bisa aja 3 hari. Tapi itu kasus yang sangat-sangat jarang. Hampir enggak ada. Ya begitu. Wallahu a'lam. Berkata Ibnu Rifah, ihtaraza bihi an tuhril mubtadi'ati wal aisyah. Digunakan untuk membedakan dengan masa suci wanita yang pertama kali mengalami haid atau yang menopause. Ala kulli hal. Aqallul haid. Usia minimal haid. Usia minimal haid. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-jariyatu 9 sinina wa la hadd li aktsarih. Usia minimal haid bagi seorang gadis adalah berapa usia? 9 tahun. Ingat. Tapi kalau batasan usia maksimal, enggak ada batasan. Usia 60 mungkin enggak haid. Hah? Ya kan usia 60 kalau kejadian haid ya haid. Enggak bisa kita batasin, ya enggak? Tapi ada ibu-ibu, nenek-nenek usia 70 tahun masih haid, bisa enggak? Walaupun Masya Allah ya. Berarti kan kalau masih bisa haid berarti masih bisa hamil, ajib ya. Tapi di sini ulama tidak mau membatasi. Untuk maksimalnya, ataupun untuk minimal dibatasin. Dalilnya al-wujud, yaitu keberadaan hal seperti itu. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, a'jal man sami'tu minan nisa'i yahidna nisa'u tihamah yahidna litis'i sinin. Paling, kata Imam Syafi'i, perihal wanita haid yang pernah aku dengar dan paling mengherankan, paling cepatnya wanita haid, perempuan gadis yang haid paling cepat usianya, itu ada perempuan dari negeri Tihamah. Dia, mereka ini haid di usia 9 tahun. Ya, di usia 9 tahun. Wa fihi hadithun rawahul Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha nikah pada usia berapa tahun? 6 tahun. Sah? Sah. Berarti nikah sebelum baligh itu sah. Ya, nikah sebelum baligh itu sah asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi nikah walaupun belum balik, sah. Tanya putra. Ya kan? Nikah sebelum balik, sah gak putra? Sah. Yakin ya? Sahibuknya. Ya? Maksudnya yang baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya? Lianna wa lianna kulla ma la dhabita lahu fi syar'i wala fil lughati yurja'u fihi lal wujud wa qad haddahu Syafi'i. Ini wujud maksudnya fakta, wujud ini maksudnya fakta. Kenapa begitu? Karena segala hal yang tidak ada dhabitnya di syariat, tidak ada dhabitnya batasannya di lughah bahasa, maka dikembalikan kepada fakta. Iya. Ini kaidah juga ikhwan. Kullu ma la dhabita lahu fi syar' wala fi lughah yurja'u fihi lil wujud. Segala kasus yang tidak ada dhabitnya, tidak ada batasan di syariat, tidak ada batasan di bahasa, maka dikembalikan kepada kenyataan. Bagaimana kenyataannya gitu loh. Walaupun tidak persis, walaupun tidak persis dengan ini, misalnya. Bagaimana caranya sopan atau bagaimana caranya apa hormat kepada ustadz atau guru kita? Kita wajib hormat gak? Wajib berbaik perlakuan kepada baik lisan maupun perbuatan? Iya wajib. Ya. Terus ada kasus. Mana yang lebih afdal? Memanggil antum ke ustadz atau memanggil ustadz ke ustadz? Faham gak maksudnya ikhwan? Hah? Gak paham? Antum gak punya ustadz. Mana yang lebih afdal? Memanggil antum ke ustaz atau memanggil ustaz ke ustaz? Nama beliau siapa? Hah? Sony, pakai I. Pak Sony misalnya. Antum ngomong ke salah satu ustaz kibar di Indonesia ini. Kira-kira ngomongnya gimana? Ustaz, antum udah makan? Atau gini, ustaz, ustaz belum makan, mana yang lebih beradab? Nah, ya kan? Ada nggak itu batasnya di syariat? Nggak ada. Di bahasa? Ya nggak juga. Lalu dikembalikan kepada apa? Ya kenyataan yang antum rasakan aja, mana yang lebih enak? Ya kan? Gimana Pak Sony? Paham nggak? Lah, antum kok nanya antum paham gak? Antum nanya ke dia, paham? Lah. Pak Sony, insyaallah. Kayaknya kita dapat bahan bulian baru. Iya. Iya, lumayan ini. Kayak enak nih kayaknya, empuk ya. Tsummal muradu bitis'i istikmaluha 'ala sahih. Kemudian dimaksud dengan 9, maksudnya 9 tahun. Adalah genap usia 9 tahun. Ada yang berpendapat di sini wakilan nisfu tasi'ah. Ada yang berpendapat pada pertengahan usia 9 tahun berjalan. Waqila at-ta'nu fiha. Ada yang juga yang berpendapat 9 tahun lebih. Fa'ala as-sahih al-murad at-taqrib la at-tahdith 'ala as-sahih. Maka yang dimaksud di sini sebenarnya yang lebih sahih dimaksud di sini adalah perkiraan usia 9 tahun, bukan pembatasan. Ya. Sekitar 9 tahun lah dia itu masih boleh apa benar bisa haid. Maka kalau misalnya ada perempuan nih usia 8 tahun tapi berdekat dengan 9, bentar lagi 9 tahun. Ada itu yang anak-anak SD itu sekarang usia berapa masih kelas 4 SD. Itu udah kayak anak SMA. Dan maaf udah tumbuh payudaranya dan sudah kelihatan kayak anak SMA. Makanya seperti ini kalau misalnya terjadi haid terjadi enggak? Ya terjadi walaupun usia 8,5 atau 9 pas atau gimana. Ya, kenyataannya begitu. Pernah enggak antum lihat anak SD pakai seragam merah bawahnya apa celananya kan merah SD itu. Tapi bongsor. Ada enggak? Bongsornya bukan karena kegemukan, bukan. Tapi kelihatan kayak udah kayak anak SMA. Nah, kemudian فَعَلَى هَذَا لَوْ رَأَتِ الدَّمَا قَبْلَ اسْتِكْمَالِ التَّاسِعَةِ فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ طُهُرًا وَحَيْضًا كَانَ حَيْضًا. Maka kalau misalnya seorang gadis ini melihat darah sebelum usianya genap 9 tahun, belum sampai 9 tahun, dalam suatu waktu yang tidak mungkin mencakup masa suci dan haid, berarti itu adalah haid. Darah haid. Ya, itu berarti dia sudah haid. فَعَلَى هَذَا ya, sudah itu. جَزَمَ بِهِ الرَّفِعِيُّ وَالنَّوَوِيِّ wa in kana yas'u ma la yakunu haidha. Tetapi kalau misalnya waktunya mencukupi keperluannya maka itu bukan haid. Ala kulli hal kita tidak perlu betul-betul detail dalam masalah ini, yang penting adalah perempuan ini gadis ini sudah dididik oleh ibunya, diberikan mindset, diberikan pemahaman, dia paham kemudian. Ya. Karena perempuan gadis itu jarang-jarang susah gadis usia segitu keluar darah itu Gak bakal kecuali darah haid. Ya. Baik. Kita menuju ke muddatul hamil. Muddatul hamil yaitu durasi hamil. Wa aqallu muddatil hamli sittatu ashhur. Wa aktsaruhu arba'u sinin. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur. Nanti tolong diinin kini di judulnya muddatul hamil. Judulnya juga bukan mayahrumu bil haid. Muddatul hamil, durasi kehamilan itu berapa waktunya? Wa qallu muddatil hamli sittatu ashhur. Paling minimal durasi kehamilan 6 bulan. Siapa yang ngebrojol? Ya, 6 bulan paling minimal. Ya. 6 bulan ngebrojol dia anaknya. Wa aktsaruhu arba'u sinin, paling lamanya hamil 4 tahun. Iya, keluar-keluar anaknya udah jadi kayak putra. Iya, masih syukur jadi kayak putra daripada jadi kayak Pak Sony. Ayo. Wa ghalibuhu tis'atu ashhur. Mayoritasnya umumnya berapa? 9 bulan. Ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Amma kaunu aqalli muddatil hamli sittatu ashhur falianna Uthman radhiyallahu an utiya bimra'atin waladat li sittati ashhur. Ya. Kok bisa ini paling minimalnya waktu durasi apa? Hamil itu 6 bulan terus bisa lahiran. Ya karena ada kenyataan yang menyatakan itu. Karena Uthman bin Affan radhiyallahu an dihadapkan pada seorang perempuan yang melahirkan di usia kehamilan 6 bulan saja. Jadi gimana ya ikhwan? Antum ketika menemukan seorang perempuan punya suami baru nikah 6 bulan sudah lahiran. Kira-kira gimana orang-orang bakal berpikir? Sultan. Loh kok bisa ya? Wah, ini jangan-jangan apa? MBA. Apa MBA? Married by accident. Nikah karena kecelakaan. Itu kan Pak Sony? Iya. MBA. Nikah karena kecelakaan. Jadi habis tabrakan, kecelakaan, sama-sama rumah sakit, kemudian saling mencintai. Hah? Itu FTV ya? SCTV ya itu ya? Enggak, ini married by accident berarti udah pernah diapa-apain sebelum married. Kok 6 bulan bisa udah ngebrojol itu loh? Nah, orang-orang bakal curiga. Makanya dikisahkan di sini ketika Uthman bin Affan di masa khilafahnya, ada perempuan baru nikah 6 bulan, ini udah lahiran. Maka orang-orang kemudian ribut akhirnya. Fasyawaral qauma fi rajmiha. Maka Uthman bin Affan mengajak beberapa ulama untuk bermusyawarah agar ayo kita rajam dia. Paham enggak? Karena dia tertuduh berzina. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian berkata, nah ini kefaqihannya. Kata Ibnu Abbas, anzalallahu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr al-Ahqaf 15. Kata Allah, perempuan itu mengandung sampai menyapih totalnya 30 bulan. Perempuan itu hamil dari awal hamil sampai menyapih, maksudnya menyapih apa? Menyusui apa namanya? Melepas dari susunya. Itu selama 30 bulan kata Allah. 30 syahr. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat kata Ibn Abbas, wa fisaluhu fi 'amain, menyapihnya dalam 2 tahun. 2 tahun berapa? 24. Kefaqihan Ibn Abbas. Paham enggak ini? Ini Ibn Abbas menyelamatkan nih. Al-Ahqaf 15 dan Al-Luqman 14. Jadi fisal itu namanya menyapih. Menyapih berarti kan memisahkan bayi ini dari kebiasaan nyusu dari payudara ibunya. Ini fisal. Ya. Nah, fisal itu umumnya usia 2 tahun cocoknya. Ya. Ya kalau bisa sebelum itu alhamdulillah, cuman kan ini kan ditarik di garis umumnya. Wa fisalu fi 'amain. 2 tahun. Oke. Okay. Nah, kata Allah surah Al-Ahqaf 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kehamilan plus lahir sampai penyapihan itu kalau ditotal semuanya 30 bulan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Penyapihan kan 2 tahun. Berarti 24 bulan. Berarti kan masih ada sisa 6 bulan yang itu, sisa 6 bulan itu adalah batas minimal kehamilan. Gimana? Clear gak kira-kira? Maka setelah ada ayat, disebutkan ayat itu, maka faraja'u ila qawlihi fasara ijma'a. Maka akhirnya para sahabat ketika itu, para umara, ketika itu mereka kemudian apa? Rujuk kepada perkataan Ibnu Abbas, maka jadilah ijma'a. Bahwasannya paling minimal masa hamil 6 bulan. Wa amma kaunu aktsari muddatil hamli 4 sinin. Adapun kalau paling banyaknya muddatul haml, paling batas maksimal usia kehamilan 4 tahun. Wa dalilul istiqra, dalilnya adalah penelitian istiqra. Imam Malik berkata, hadhihi jaratuna imra'atun Muhammad ibn Ajlan imra'atu sidqin wa zawjuha rajul sidqin. Ini kita punya tetangga, kata Imam Malik, istrinya Muhammad bin Ajlan, istrinya ini seorang wanita jujur, suaminya itu Muhammad bin Ajlan juga pria jujur. Apa yang terjadi ikhwan? Wa hamalat thalathata abatun fitnatai asyrata sanah. Si istrinya Muhammad bin Ajlan ini hamil 3 kali selama 12 tahun. Ajaibnya apa? Kullu batnin 4 sinin. Setiap kehamilan berusia 4 tahun. Hah? Dibilangin lahiran udah kayak putra. Jadi 12 tahun isinya hamil doang itu. Dan telah 3 kali. Tapi ini kasus anak pikir one in a million, satu di antara sejuta perempuan ini. Enggak ada lagi kasus kayak ini. Ya? Diriwayatkan juga oleh Imam Mujahid. Wa ja'a ar-rajul ila Malik bin Dinar, ada seorang pria datang kepada Malik bin Dinar rahimahullah. Maka berkata, "Ya Aba Yahya, wahai Malik bin Dinar Aba Yahya, ud'u limra'atin hubla mundu 40 sinin fi karbin syadid." Berdoakanlah wahai Malik bin Dinar kepada terhadap seorang perempuan yang lagi hamil sejak 4 tahun lalu, dia berada dalam bencana nih. Sangat payah. 4 tahun masih ada, dan zaman itu enggak ada sesar. Kalau ada sesar pasti udah ditentukan HPL-nya. Ya kan ya? Normal alhamdulillah. Alhamdulillah. Normal mau sesar ditentukan HPL-nya. Enggak mungkin HPL-nya lebih dari 10 bulan. Ya 10 bulan enggak ada sekarang 10 bulan ya. Kalau enggak mulus dimulus-mulusin. Minimal dikasusin dulu nih, sungsang lah, tunggang lah, tunjang lah, dan seterusnya banyak lah. Ya. Ini sampai 4 tahun, dan ketika itu gak ada dokter yang bisa operasi sesar di black perutnya, gak ada bisa. Udah sabar aja bu ya. Udah 2 tahun nih bu, udah sabar. Sabar. Ya. Ada gak sekarang dokter kayak gitu? Gak mungkin. Dan gak ada juga ibu-ibu mau kayak gitu. Anak gede duluan, Masya Allah. Ini kayaknya mbok deh kayaknya nih. Gede tubuhnya. 4 tahun bayangin. Iya, keluar-keluar lu jadi kameramen. Samsung tahu ya. Udah punya bulu ketek kemudian kan. Gimana? Fada'alaha, maka kemudian Malik bin Dinar mendoakan kebaikan buat perempuan itu. Faja'a rajulun ila rajul. Maka ketika doakan, jadi ini yang, jadi gini ceritanya, si Malik bin Dinar rahimahullah, ada pria datang sebenarnya mengeluhkan tentang istrinya. Wahai Malik, istri saya hamil sejak 4 tahun lalu, keadaannya payah banget sekarang. Maka doain dong, tolong doain wahai Malik. Malik bin Dinar pun doainnya. Tidak lama kemudian datang seorang pria kepada pria yang datang ke Malik itu. Pak, apa? Adrik imratak. Temuilah istrimu sekarang. Fadhhab ar-rajul, maka laki tersebut pun pergi itu yang tadi minta doa, pergi. Tsumma ja'a wa 'ala raqabatihi ghulam ibnu arba'i sinin. Kemudian habis pergi, ngapain? Ini kan Malik bin Dinar kan udah ditinggalkan. Pak, ada istrimu tuh, lihat istrimu. Ayo dia pulang gue. Balik-balik kemudian tiba-tiba ada seorang bocah lelaki berusia 4 tahun bergelayut di lehernya. Kok distawat asnanu? Giginya itu udah lengkap. Duh, ini siapa? Ini anak-anak yang tadi ada di perut ibunya. Udah jadi orang, dibilang udah jadi kameramen kan? Ada yang seperti Masya Allah. Tapi itu zaman dulu, zaman salaf. Malik bin Dinar. Sekarang gak bakal ada ya, Khol. Kamu kan kok sekarang? Kok sekarang pasti langsung ada 10 bulan udah operasi. Sekarang yang takhayul kayak gini, ah, ya. Enggak harus. Lebih awal enggak apa-apa. Maksudnya? Lepas dari susu ibu. Itu udah disapih berarti. Iya, karena susu yang dimaksud di sini susu ibunya atau susu ibu manusia. Adapun susu kaleng berarti udah terjadi penyapihan. Enggak harus. Artinya gini, Khon. Fisol atau fitom itu berarti kan dia sudah apa? Lepas, maksudnya tidak minta lagi dengan ibunya. Enggak minta susu dari ibunya atau dari ibu susunya. Kalau usia 1,5 tahun, dia udah dibiasain bas susu dengkau, kue-kuean, kue biasa semua, dan enggak pernah dikasih lagi sama ibunya, susunya ibunya itu, maka ya itu sudah terjadi penyepihan. Kena. Maksudnya? Hah? Oh, Anda belum bisa jawab itu. Oh? Maksudnya masa ida ditalak? Oh, ini berkaitan talak apa gimana? Oh, Anda enggak bisa, enggak tahu, Anda. Belum bisa jawab, Afan. Kalau masa ida ya idahnya selesai gugurnya itu ida. Ya, kita kembali ke tafsir nanti. Ntar jam 5:30 lagi kita balik lagi ke pagi hari lagi. Iya. Iya, masih nyambung emang. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.